وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار Masyarakat muslimin hadirin hafizakumullah hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Pembahasan salajengipun saking pembahasan Kitabul Janais, Al-Albani rahimahullah nyebutaken judul wonten kitab Ahkamul Janais, Sana'un Nasi 'alal Mayyit. Sana'un Nasi 'alal Mayyit, pujian-pujian menungsa maring mayit. Nggih, wonten mayit, tiang-tiang niku sami napa? Maringi pujian-pujian. Maringi napa jenenge nggih? Rekomendasi napa-napa? Maringi ngalem, nggih. Menungsa niku sami ngalem teng mayit niki. Nggih, pengalaman yang menungsa, pujian-pujian yang menungsa maring si mayit. Dipun sebutaken dening Al-Albani rahimahullah, wassana'u bil khairi 'alal mayit min jam'in minal muslimin as-sadiqin aqalluhum isnan min jiranihi al-arifina bihi min dawi salahi wal ilmi mujibu lahul jannah wa fihi ahadith. Pujian kelawan kebagusan maring mayit, sekang sekelompok kaum muslimin as-sadiqin, al-muslimin as-sadiqin, wong-wong muslim sing sadiq. Sadiq niki napa? Ini wong sing temen, wong sing bener, nggih. Pujian-pujian kebagusan kelawan maring si mayit, sekang sebagian kaum muslimin, sekang sekelompok kaum muslimin sing muslimin-muslimin yang niki sadiqin, nggih mboten sembarangan muslim sing muji niki mboten saben wong ngoten nggih, ananging wong sing muji niki wong-wong sing bener-bener sadiq. Sing wong-wong sing paham agama, wong sing ngerti agama, sing muji, wong-wong sing ngerti, wong-wong sing apik, sing maringi pujian-pujian iki wong-wong sing napa? Muslimin-muslimin sing napa? Sing shodiq. Mboten sembarang wong. Paham? Ora sedingae wong sing muji, ananging sing muji niki wong-wong sing napa? As-shodiqin. Nah, pujian kebagusan maring si mayit, sekang sebagian kaum muslimin sing shodiq. Paham nggih? Paling setitike sing muji niki wong loro. Ana wong loro sing maringi napa? Pujian. Min jiranih, sekang tanggane, al-arifina bihi, tangga sing bener-bener ngerti kelawan si mayit mau. Min dawis salahi, sing tanggane kuwi mau sekang wong sing apik. Dawi as-salah. Wong sing napa? Wong sing duweni kebagusan. Ini tangga sing apik lah, tangga sing dheweke niki bener-bener duwe ilmu. Min dawis salahi wal ilmi, senes wong awam mungkin nggih, ning dheweke niki wong sing duwe napa? Ilmu. Wong sing duwe ilmu niki tanggane niki muji maring dheweke nggih, mujibu lahul jannah, mujibu lahu al jannah. Nggih niki di napa mujib nggih di arep-arep napa diharapkan si mayit niki ahlul jannah. Lha nggih wonten tiyang nilar dipuji-puji teneng sebagian muslimin. Secara spesifik, secara khusus tanggane sing pada ngerti. Tanggane niki duwe ilmu, tanggane niki wong sing apik. Duwe ilmu agama, duwe pemahaman agama sing bener. Niki muji minimal e wong loro sing muji. Paling sedikit e wong loro sing muji. Niki diharapkan wong sing mati niki wau, si mayit niki wau, niki diharapkan mlebet teng surga. Lah nggih wau mulane penilaiane wong sing nguji niki wong sing duwe napa? Duwe ilmu, wong sing bagus. Lah nggih wau secara umum al muslimin as-shodiqin. Secara spesifik wong sing napa? Sing cedek tegese tangga. Nggih, ngerti pitikane napa nggih? Lah nggih. Ing dalem pembahasan masalah nikah hadirin hafizakumullah. Anten pinten-pinten riwayat. Hadis yang nomor pindah. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Tirmidzi wa Shahahah wa Ibnu Majah wal Hakim wa Thayalisi wa Ahmad. Dipun sebutakan hadis saking sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik niki nyeritakaken ngaten. Marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallama bi janazah. Fa asna 'alaiha khairan. Wa tataba'at al-alsun bil khair. Faqalu kana ma alimna yuhibbullah wa rasulah. Faqala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wajabat. Wa marra bi janazatin fa asna 'alayha sharran wa tataba'at al-alsun laha bi sharri. Faqalu bi'sal mar'u kana fi dinillah. Faqala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wajabat. Faqala Umar fadan laka abi wa ummi marra bi janazatin fa asna 'alayha khairan faqulta wajabat wa marra bi janazatin fa usniya 'alayha sharran fakulta wajabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah wa man asnaitum alaihi syarran wajabat lahun nar. Al malaikatu syuhadaullahu fis sama wa antum syuhadaullahu fil ardi. Antum syuhadaullah fil ardi, antum syuhadaullah fil ardi. Wa fi riwayatin wal mu'minuna syuhadaullah fil ardi. Inna lillahi malaikatun tantiqu ala al-sinati bani Adam bima fil mar'i minal khairi wasyarri. Nggih, rada ditawani iki hadise. Marra 'ala nabiyyi bi janazah. Anas bin Malik nyeritakaken nang sajening dina lewat maring Nabi salah sining jenazah. Ana jenazah lewat. Fa usniya 'alaiha khairan. Mongko jenazah sing lewat kuwi mau dipuji dening wong nggih. Dipuji, jenazah niki dipuji. wa tataba'at al-alsunu bil khairi. Lan lesan-lesan yang wong pada ngetutna kelawan pujian. Dise wong-wong liya nggih sampeyan apa? Ana wong sing muji, terus lesan-lesane wong nggih pada napa? Pada muji. Nggih, kanthi ucapan kana ma'alinna yuhibbullaha wa rasulah. Deweke sinten iki? Jenazah mau, nggih jenazah kae. Menurut apa sing tengerteni? Niki para sahabat ya. Menurut apa sing tengerteni? Deweke demen maring Allah. Deweke demen maring Rasulullah. Niki pujian ya. Pujian sekang menungsa. Ngangge kalimat pujian yuhibbullah wa rasulah. Deweke seneng maring Allah, deweke seneng maring Rasulullah. Nggih, wong dipuji, deweke demen maring Allah, deweke demen maring Rasulullah. Niki pujian. Kalimat pujian. Ucapan pujian. Lan sing muji sinten oh? Sahabat. Nah, sahabat niki wong bodoh napa wong pinter, wong ngerti napa wong mudeng ngerti? Nggih, wong ngerti, sahabat. Nggih, wong apik nggih, sahabat sih. Sing maringi pujian sinten? Sahabat-sahabat. Nah, nalikane sahabat-sahabat niki maringi pujian, Rasulullah mireng, faqala Nabiyullah, wajabat. Wajib. Niki pengendikan Nabi wajabat. Wajib. Wajib napa? Mangke dipunterangaken teng wingking mangke nggih. Wa marra bi janazah. Ah niki mun bau mun lewat wong sing dipuji-puji. Nah sniki wonten malih lewat jenazah. Fa usniya 'alaiha syarrat. Jenazah ki mau dipuji nganggo ucapan sing ala nggih jenazah dipuji jenenge. Nggih dicela lah ngaten nggih. Dicacat. Diomong ala lah. Nek wau diomong apik. Nggih sing wau diomong napa? Diomong apik, dipuji sniki dicela. Wa tataba'at al-alsunu laha bisyarri. Nah wong-wong ya uga napa? Melu lisan-lisan yang wong sami napa ngucapaken ucapan sing intine niku ngalala ngalala napa napa jenenge niki nggih ucapan ngalala ngene niku tegese mboten maringi pujian. Faqalu sahabat-sahabat sami matur seala-alane wong bi salmar ukana fi dinillah kuwi mau seala-alane ing dalam agamane Allah. Nek agamane Allah ala, niki wong ala. Seala-alane wong kana fi dinillah. Ala sing ana nang agamane Allah. Tegese niki wong ala. Wong sing agamane ala niki wong napa? Wong ala. Faqala Nabiyullah. Mongko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nalikane mireng ucapan-ucapane wong wau. Ucapan apa niki? Omongan apa niki? Celaan. Wajabat. Rasulullah ngendika wajib. Faqala Umar. Nggih nalikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ngendika wajib. Umar mboten paham niki. Napa sing dimaksud wajib? Nalikane ana mayit sing apik dipuji-puji, Rasulullah ngendika apa? Wajib. Nalikane ana mayit sing ala dicela, Rasulullah ngendika wajib. Umar niki tanglet dumateng Rasulullah. Marra bi janazah fa usniya 'alaiha khairan fa qulta wajabat. Wonten jenazah lewat ya Rasulullah. Jenengan tiang-tiang sami muji. Muji-muji kesaenan. Jenengan ya Rasulullah ngendika wajabat. Wonten jenazah lewat. Tiang-tiang sami nyacat. Jenengan ngendika wajabat. Napa niku maksudnya ya Rasulullah? Sing tanglet sinten niki, Bu? Sing tanglet Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mongko Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Niki sing dimaksud wajabat niki, wajabat lahul jannah. Sapa wonge? Teksi mayit niki. Asnaitum alaihi khairan. Sing kowe kabeh pada muji-muji maring dheweke kebagusan, kowe pada muji-muji kebagusan, kowe pada ngalem maring dheweke kanthi kealeman-aleman kebagusan, pengalaman-pengalaman kebagusan. Wajabat lahul jannah. Wajib gowong kowe mau surga. Nggih, mayit sing dipuji-puji dening wong-wong sing apik, wong-wong sing ngerti, wong-wong sing duwe ilmu, wajib nggo dheweke napa? Surga. Kendrin. Ampun kukuk. Mangke dibahas. Nggih. Mangke diterangaken. Pak Marti jane wis aja ngendi ka wae. Ning kedhi setan Pak Rohmat niki. Kalah jenengan Pak Marti. Jane Pak Marti sing tanglet. Lah kae berarti bener. Sawise wong pada nyolati jenazah arep diangkat mak. Wonten tiyang sing napa jenenge? Lagi tiyang sing nguntabaken apa nggih istilahnya? Mayit niki sae napa mboten sae? Oh, saya napa saya? Nggih, sebagian tiang jujur. Nggih, kula nate menangi nggih. Sebagian tiang niku jujur. Niki sik, niki mayit saya napa mboten saya? Eh, mungkin sebagian tiang saya napa saya? Berarti niki wonten dalile nggih. Mangke dereng terang. Niki dereng terang akan mangke, mangke. Nggih. Nggih. Itu mayit harus apa dicuci apa dicuci. Dia kan jelas-jelas si mayit harus ngulane wau ukurane, ukurane sing muji, ukurane sing alem, ukurane sing nyajat. Niki tiang sing shodiqin. Iki sing jujur mboten sebab oh kae kelompokku, kae untuk kelompokku. Minal muslimin as-shodiqin. Mboten mung sekedar independen. Ning napa? Min dawis salahi wal ilmi. Wong sing apik lan wong sing duwe ilmu. Wong sing paham agama, ngerti agama. Ngerti dalil saking kitab, saking sunnah, pemahamane leres. Niki sing muji lan sing napa? Sing nyacat. Niki sing gawe ukuran. Paham nggih? Wae wae teng ngajeng pun diterangaken dening Al-Albani rahimahullah. Min dawis salahi wal ilmi. Nggih? Min dawis salahi wal ilmi, tanggane sing duwe ilmu. Min jironihil arifi nabihi min dawil salahi wal ilmi. Niki sing ngene apa? Niki sing standar, niki sing ukuran. Mboten asal mung tangga. Lha nggih. Mboten sembarang wong lah karepe nggih. Mboten sembarang wong nek muji berarti wajabat lahul jannah. Utawa mboten sembarang wong nek nyacat niku wajab lahun nar. Nggih, man asnaitum alaihi khairan wajabat ahul jannah. Pengendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sapa wonge sing kowe kabeh pada muji maring dheweke. Eh, kowe kabeh muji-muji dheweke, nyebut-nyebut kebagusane dheweke, napa? Kowe kabeh pada aweh pujian kebagusan maring dheweke, wajabat lahul jannah. Wajib go wong kowe mau surga. Kosok baline, waman asnaitum alaihi syarran. Lan saba wonge sing kowe kabeh pada nyacat maring dheweke. Wajabat lahun nar. Wajabat lahu annar. Wajib nggo dheweke napa? Neraka. Lange seniki mau dipaksa-paksa. Lah wong kena-kena wong ala. Sebab nah, akhirnya jani abot jani arep ngalem. Ini ngelesannya ngucapakan Masya Allah kayak wong. Lagi jani kan buatan jujur jenenge. Wong kena-kena orang main. Lagi akhlak, akidah, ibadah. Lah kok jenengan ngalem, napa jenengan mboten salah awak mari ngawake dhewek? Napa jenengan mboten dolim mari ngawake dhewek? Napa jenengan mboten kesugaken perkara sing ora nang panggonane mari ngawake dhewek? Lah sing muji nggih salah ngene wong. Ora api kok dipuji ya ngene kok. Nih. Nggih mboten berarti. Terus dengan kuar-kuar nyacet mboten nggih. Lagi apa nanek lah. Nggih jujur lah ngaten nggih. Wallah alam, mungkin tingkatan kula jenengan nalikane nyacet lan muji. Napa kula jenengan ahli ilmi? Tegese pujian kula jenengan iku durung mesti pas kan? Nah, nggih pujian kula jenengan niku durung mesti napa? Pas. Nah, nggih mungkin sebab ilmu kula jenengan, sebab takwa kula jenengan. Nggih, sebab alane kula jenengan. Nah, nggih sering nggih kula jenengan iku muji wong sing janjane ora perlu dipuji. Utawa ngalala wong sing janjane ora perlu dialala. Sebab kurangi ilmu, sebab kurangi takwa kan? Lagi sebab sentimen, sebab napa? Mungkin sebab suk emosi mungkin. Mulane wau teng ajeng dipun syukuraken sing muji niki sinten? Minal muslimina shodiqin. Min jiranihil arifina bihi min dawis salahi wal ilmi. Ki wong sing apik, wong sing duwe ilmu, wong sing arif. Asli nggih sing muji niku sahabat. Lagi nyon sewu nggih umpamane wonten tiyang nilar. Nggih dheweke niki koruptor. Lah nggih rentenir. Ahli dukun, ahli syirik, ibadahe kebek bid'ah. Ninggal. Saya napa saya? Jenengan aja ngomong buatan saya mah diguyu. Gini kemang kayak. Gitu kesini ku. Atas ukuran nek niku pujian nggih sinten sing muji, ukuran sing nyacat niku sinten sing nyacat. Nggih. Nek sing muji niku ahlus shalah, ahlul ilmi, al arifin, as-shodiqin. Nah niki nggih ukuran. Nggih ukuran. Nggih mboten mesti jenazah lewat mboten nggih. Niki kes kebenaran. Waktu niku kan kebenaran Rasulullah sareng-sareng sahabat teng riko wonten jenazah lewat. Nah, wonten tiyang sing muji, terus wong-wong pada melu muji-muji mayit niki. Nah, terus Rasulullah ngendikan apa? Wajabat. Wonten tiyang sing wonten jenazah sing lewat, wonten jenazah lewat. Terus wong-wong niku nyacat. Nggih. Terus Rasulullah ngendikan apa? Wajabat. Nah, Umar tanglet jenengan ya Rasulullah nalikane wonten jenazah lewat dipuji-puji kon jenengan wong dika wajabat. Ya Rasulullah jenengan nalikane wonten jenazah lewat terus tiang-tiang niku sami nyacat kon jenengan ngendikan apa? Wajabat. Nah, Rasulullah nerangaken wong sing kowe kabeh pada muji wajib lahul jannah. Wong sing kowe padha nyajat wajib lahun nar. Lah nggih mung jenengan duteng tapi nggih meneng. Meneng nggih. Lah kok ngerti. Seniki wonten tiyang sing malam-malam jenazah, wong sing ninggal mungkin tokoh, nggih tokoh dunia lah. Jenengan mboten ngerti asal usule pangpunge. Jenengan mboten sampe lumel wong mboten ngerti. Lah lan nyun sewu nggih, jaman seniki, jaman seniki. Niku saking gampange wong uli muji, gampang saking gampange wong muji. Lah mbok wong mati sing kak, wong mati kafir. Toko-toko muslim niku pada muji-muji. Hah? Lagi niki tiyang sing mboten arif. Tiang sing mboten sadiq, tiang sing mboten gadah ilmu. Lah wong kena kafir kok dipuji-puji. Dipuji ya termasuk kiai itu. Nek sniki njeneng sewu mamane presiden pundi lah. Amerika napa pundi mati. Lah nggih mamane mati. Lah ini kan dunia niku kan toko-toko dunia pada muji-muji kan. Termasuk toko-toko muslim nggih. Nah ini keliru, wong kena kafir, mati kafir, napa napa terpuji wong mati ini kafir. Lah wau nggih ukuran muji niku ngangge agama. Mboten ngangge rasa, mboten karena sebab jasane wong niku maring awak dhewek, sebab biasa ngutangi dadi nikmati dipuji. Senes niku nggih ukuran, nggih sing nggih ukuran niku ilmu standare niku Alkitab was sunnah, wong ilmu niku saking kitab lan sunnah. Lah wong kafir mati kok dipuji? Dipuji. Lah wong marijan lho dipuji. Ya marijan. Lah nggih Mbah Surip. Lah kok dipuji? jelas-jelas nggih. Nek diukur ngangge din nggih, ngangge agama. Nggih niku mun mboten karu-karuan niku nggih. Lah kok mati ya dipuji-puji. Nek niku mboten nggih ukuran wae, sing saged nggih ukuran pujian niku napa niku pujian napa niku celaan sinten? Minal muslimina shodiqin. Nggih. Min dawis salahi wal ilmi. Niki sing ngene apa? Nggih ukuran. Pengendikanipun Nabi SAW, al malaikatu suhadaullah fis sama. Para malaikat saksi-saksine Allah sing ana nang langit. Wa antum lan kowe kabeh suhadaullah fil ardi. Saksi-saksine Allah sing ana nang bumi. Rasulullah ketika tang sinten iki, sahabat. Sahabat iku dari seksi. Nek sahabat-sahabat nyekseni wong niku apik, apik niki dia. Nek sahabat-sahabat nyekseni wong niku ala, ala. Niki sing nyekseni sinten, oh? Sahabat. Sahabat enggak ada ilmu mboten. Arif mboten sahabat. Jelas. Wong sing apik nama mboten apik. Nggih. Di bulan ini, wow, sing kula aturaken. Kulon jeneng, penilaian kulon jenengan niku rung mesti pas. Sebab kulon jenengan niku dudu wong sing arif, dudu wong sing ahli sholah, dudu wong sing ngerti. Nggih, urung mesti pas. Nggih. Ngin. Maka untuk keterangan, insyaallah masalah niku. Kita langsung ngaketin pengendikan dipun Nabi. Antum syuhada Allah fil ardi wa fi riwayatin wal mu'minuna syuhada Allah fil ardi. Nang riwayat sanes Ibnu Suda kan. Kaum mukminin iki seksi-seksine Allah sing ana nang bumi. Dadi nek kaum muslimin mukminin niki nyekseni nek niki tiyang sing napa? Apik, berarti niki wong apik. Wajabat lahul jannah. Nek kaum muslimin niku nyekseni niki tiang-tiang sing napa? Ala. Nggih, niki berarti wajabat lahun nar. Muslimin sing ngantos napa? Wau. Nggih, wangsul teng keterangan do kan. Nggih, niki tiang sing shodiq, tiang sing arif, nggih tiang sing duweni kebagusan, tiang sing duwe ilmu, niki sing nggih ukuran. Inna lillahi malaikatun. Satu menit Allah Ta'ala nikun dua ni malaikat-malaikat. Tantiqu ala al-sinati bani Adam. Malaikat-malaikat kue mau pada ngucapakan lewat lesan-lesani bani Adam. Bima fil mar'i minal khairi wa syarri. Kelawan apa sing ananang salah sineng wong sekang kebagusan dan ala. Nggih, niki pengertian Ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang dados dalil pilih nek tiyang nilar terus dipuji dening wong-wong sing apik. Niki wajabat lahun jannah. Eh kosok baline wonten tiyang sing nilar dicela dening tiyang-tiyang sing apik, niki berarti wajabat lahunnar. Wajabat lahunnar. Nggih boten sih boten ngaten. Nggih jenengan boten apa-apa nyekseni oke wong apik. Awake rekomendasi lah. Oke wong apik boten masalah. Ning wong sing es urip niku kan dereng final. Tesi berubah. Mulane aja ngetutna wong urip. Ngetutna wong sing mati. Sinten sing mun seda Rasulullah sahabat tabi'in tabi'in mun genah. Nah jenengan ngetutaken wong urip, wong sing urip bisa berubah. Lah nek jenengan ngetutaken terus, lah nek wong niki menceng, jenengan ngetutaken salah kan? Mulane ngetutna wong sing napa? Sing wis mati. Paham boten kalimat niki? Contoh kaya. Sing ngetutna wong sing urip. Niki bisa napa? Bisa menceng-menceng. Semangsa-mangsa bisa menceng. Nggih seniki seksae masyaallah. Mangga tutna. Ning suatu saat Allah ampun tutna. Ini nek wong sing wis mati apik, genah apik nggih. Ora mungkin Malik. Ora mungkin Malik. Nggih leres nggih. Lagi wau wangsulane sinten sing muji? Lah mulane niku sing muji sapa? Lah seniki mone radio, TV beritakaken fulan nggih komentare tokoh fulan muji niki ne. Bolane wau baline sapa sing muji? Lah nek wong sing mujur mule duit. Lah ngempon wong sing mujur mule duit. Nggih duduk ahli salah wong nguli muji be wonten udang di balik batune. Kuasa hukum yang mesti dari dulu. Nggih, kita lanjutkan. Hadis yang nomor kali. An Abil Aswad Ad-Daili qala ataitul Madinah waqad waqa'a biha marad wa hum yamutuna mautan dari'an fajalastu ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu famarrat bi janazah famarrat janazatun fa usniya khairan faqala Umar wajabat faqultu ma wajabat ya amiral mu'minin qala qultu kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyuma muslimin syahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahul jannah qulna wa thalasah qala wa thalasah qulna wasnan qala wasnan summa lam nas'alhu fil wahid akhrajahu al-bukhari wan nasa'i wat tirmidzi wa shahahahu al-baihaqi wat tayalisi wa ahmad. Abul Aswad Ad-Daili niki nyeritakaken aku teka nang kota Madinah lan teman-teman wis kedadean nang Madinah wabah penyakit nih nalikane Abul Aswad Ad-Daili niki nekani kota Madinah teng kota Madinah niki sekonten apa wabah penyakit wahum yamutuna mautan dari'an wong-wong kowe mati ini gampang bae, cepet. Wong-wong pada mati cepet. Ini gampang mati lah. Riang mati, riang mati. Fajalastu ila Umar ibn al-Khattab. Monggo aku jagongan lungguh nuju maring Umar dise. Tenggriku wonten Umar terus dheweke niki Abul Aswad Ad-Daili niki lungguh nang panggonane sinten? Umar ibn al-Khattab. Bareng Umar lah, jagongan sareng-sareng Umar. Famarat janazah. Bareng dheweke niki sik jagongan kalian sinten? Umar ibn al-Khattab, ana jenazah napa? Liwat. Fa usniya khairan. Ana wong sing muji. Utawi fa asna khairan, moga ana wong sing muji. Jenazah niki dipuji dening sinten? Tiang, dipuji apik. Faqala Umar wajabat. Umar ngendikan apa? Wajabat. Sami kalian Rasulullah ngendikan apa? Wajabat, wajabat, wajabat. Faqultu Abul Aswad Ad-Daili tanglet dumateng sahabat Umar, "Ma wajabat ya Amirul Mukminin?" Napa sing dimaksud wajabat hai Amirul Mukminin? Qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab ngendika, "Qultu kama qala Nabiyyu." Apa sing tak ucapaken kayadene apa sing dingendikakaken dening Nabi? Apa sing tak omongaken wajabat kayadene apa sing dingendikakaken dening Nabi? Ayyuma muslim, ndi bae wong muslim. Syahidalahu arbaatun bi khairin, ana wong papat nyekseni dheweke apik. Ana wong papat nyekseni dheweke wong apik. Adkhalahullahul jannah. Allah bakal ngelebokaken maring dheweke teng surga, nang surga. Paham? Nggih. Ana mayit dipuji dene wong papat. Adkhalahullahul jannah. Allah ngelebokaken maring dheweke maring surga. Kulna wa salasah. Abul Aswad tanglet dumateng sahabat Umar, kepripun nek tigo ya Amirul Mukminin? Qala wa salasah. Ya telu. Kulna Abul Aswad tanglet malih wasnan, kepripun nek kali? Qala wasnan. Ya loro. Tegese nek sing muji loro iki wajabat lahul jannah, adkhalahul lahul jannah. Summa lam nas'alhu fil wahid. Terus aku ratakon next siji. Nggih. Abul Aswad Ad-Daili niki mboten nyebutaken pripun next tunggal mboten. Nggih. Maksud wajib mboten. Adkhalahu Allahul jannah. Lagi niku apa tanpa tes apa proses mengerjakan tes nambah. Yo. Nggih wallah alam nggih. Tegese niki gini ki tiang ahlul jannah lah. Soal niku mungkin wallah alam wonten proses teng neraka rene awripun wallah alam. Adkhalahullahul jannah. Hadis yang terakhir, ingkang nomor 3 niki. Ma min muslimin yamutu fayashhadu lahu arba'ah min ahli abiyati jironihi al-adanayyin annahum la ya'lamuna minhu illa khairan illa qala Allahu tabaraka wa ta'ala qad qabiltu qawlakum aw qala bi syahadatikum wa ghafartu lahu ma la ta'malun ma la ta'lamun. Ngendikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ana sekang salah sineng wong muslim sing dheweke mati mongko nyekseni wong papat, fayashhadu lahu arba'atun, mongko ana wong papat nyekseni dheweke termasuk keluarga umah-umah tanggane. Tegese tanggane niki gambaran nggih, tanggane niku nyekseni annahum la ya'lamuna minhu illa khairan. Tangga-tanggane niki nyekseni satemene tangga-tanggane nek tangga-tanggane kowe mau ora ngerti sekang wong sing mati mau kejaba kebagusan. Wis tanggane niku nyekseni kebagusan maring sinten? Mayit niki. Mboten ngeten. Tegese tangga-tanggane niki nyekseni nek niki wong napa? Wong sing apik. Illa qala Allah tabaraka wa taala, orang analia kejaba Allah taala ngendika. Qad qabiltu qaulakum. Teman-teman, ucapanmu wis tek tampak. Ucapane sinten iki? Tanggane sing padha ngomongake nek niki wong napa? Wong apik. Au qala bi syahadatikum, utawi Allah ngendika wis tek tampak kelawan kesaksianmu kabeh. Wa ghafartu lahu, lan ingsun Allah taala wis ngapurani nggo dheweke apa sing kowe kabeh padha ora ngerti. Niki tiyang di ngapurani ten sinten? Allah taala. Persaksian-persaksian niki tiyang sing teng tanggane niki. Nggih, niki mbuktikaken niki tiyang sing napa? Saya. Nggih, yes, niki napa sing tanggal ketemu jenengan wau? Wong-wong sawise nyolati jenazah niki pada ngomongaken saya napa saya niki perkara sing leres napa mboten. Nggih, kita tingali keterangan Al-Albani. Al-Albani maringi catatan nang mriki. Wa'lam anna majmu'a hadhil ahadits ats-tsalatsah yadullu ala anna hadhihi syahada la tukhtassu bis sahabah bal hiya aidan liman ba'dahu minal mu'minin. Satemene kumpulan hadis sing telu mau dadi bukti, satemene persaksian ora dikhususaken kelawan sahabat. Gese ora kudu persaksiane sahabat, paham? Bal hiya aidan liman ba'dahu minal mu'minin. Bahkan hadis-hadis singgang samun kita was niku jelasaken persaksian sawise sahabat sekang wong-wong mukmin. Tegese mboten kudu sing nyekseni niku sinten? Sahabat. Nggih, mboten masalah wong-wong mukmin sing pancen uli ngambah dalan-dalane sahabat. Ing dalam imane, ing dalam kejujurane, ing dalam ilmune, ing dalam ketakwaane. Paham? Lan ing nek ilmune niku mboten ngetutaken ilmune sahabat, akidahe mboten ngetutaken akidahe sahabat. Niki kok aweh persaksian. Nah, niki diragukan niki. Utawi mboten kenging nggih standar wau, nggih. Paham mboten? Dadi sing aweh persaksian niku sinten? Wong-wong sing ala tariqatihim. Wong-wong sing oleh ngambah dalan niku dalane sinten? Sahabat. Dalane Rasulullah lan sahabat. Niki sing nggih standar, niki sing nggih napa? Ukuran. Nggih. Salajengipun amma qaulu ba'dhin nas, dene ucapan sebagian wong sawise salat jenazah. Terus ucapan sebagian wong, apa sing kowe sekseni kelawan mayit kiye? Sae napa? Mboten sae. Nggih, sing jujur nggih. Sae napa? Sae. Kene ngene niku. Nggih, ma tashhaduna fihi ishadu lahu bil khair. Bahkan sebagian niku merintahkan sekseni nek tiang dikit tiang sing napa? Sae. Nggih. Nggih, mungkin kalimatnya setunggal daerah kalian daerah sana sih beda-beda nggih. Fayujibunahu biqaulihim salih. Wah, wong-wong nalikane ditakoni niki tiang sae napa mboten sae? Jawab napa? Salih. Niki tiang napa? Sae. Nggih, niki tiang sae napa mboten sae? Sae. Wa nahwi dzalik, Al-Albani rahimahullah mari keterangan lan sing sejenis kuwi mau. Falaysa huwal muradu bil hadisi qat'an. Kuwi dudu kaya kuwi maknane. Hadis-hadis mau dudu kaya kuwi maknane. Bal huwa bid'atun qabihatun. Bal huwa bid'atun qabihatun. Bahkan sing kaya kuwi mau kelebu bid'ah sing ala. Kenapa kok niki disebutaken bid'ah sing qabihah? Li'annahu lam yakun min amalis salaf. Sebab niku ora ana keterangan salaf. niku dudu amalane wong salah biyen, dudu amalane sahabat, dudu amalane tabi'in, dudu amalane tabi'in, dudu amalane wong sing ngetutaken sahabat. Niku rekayasa. Nggih. Lah bahkan sing ditakoni niku wong sing ora ngerti apa-apa. Kan nggih? Wali annalladzina yashhaduna bidzalik la ya'rifunal mayyit fil ghalib. Umum ora ngerti niki mayite kondisine kaya napa kan? Bahkan wala alam nggih tanggane sing ngerti niku kayane meneng lah. Umane niku wong alam meneng jelas nggih. Nah, nggih sing ora ngerti kan melu sae. Utawa nalikan yang ngucapaken iku mung sekedar rikuh. Wong ditakoni kiyaine masa ora gelem ngomong nasi ngapik. Nggih, pinten-pinten alasan lah sing kaya niki bid'ah qabihah. Bid'ah qabihah. Nggih, tujuannya apik tujuannya nggih. Lah nggih men disekseni sih niki. Ora ukur mung wong loro. Wong-wong pirang-pirang, atusan. Nggih. Lah nggih seniki umumane apik. Terus ngangge cara sing kaya niku. Nggih, niku bid'ah qabihah. Ngacarane sing kaya niku niku bid'ah sing napa? Qabihah. Paham nggih? Dadi ngomong niki mayit sae nggih. Sae napa mboten sae? Sae. Nah, sae napa sae? Sae. Nggih. Nggih niku kusing kula aturaken sebagian teng sebagian daerah niku jujur uling ngucapaken sae napa mboten sae ngoten niku. Napa kon ngomong nang mboten sae? Nggih. Nggih niki dudu amalan salaf, nggih? Dudu amalane sahabat, dudu amalane tabi'in, dudu amalane tabi'in tabi'in. Lan dudu amalane waman tabi'ahum senes. Mulane dipun sebutaken tentang ini bid'ah qabihah. Pun nggih, tereng-tereng sana semale untuk bid'ah sana saya mangken Al-Fatihah, untuk la ilaha illallah, untuk napa-napa. Mongke mlakune niku ngangge aturan apa niku dereng sana-sana semale niku nggih. Niku pitakonan-pitakonan sing kaya niku wau niku pun kelebu napa? Bid'ah. Wallahu ta'ala a'lam.